ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bolehkah kita mendoakan keluarga yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan? Dengan alasan keluarga yang meninggal ada orang yang jahil. Ya, seorang itu menghukumi yang zahirnya saja. Dihukumi yang zahir. Kalau dia meninggal di atas syirik akbar, itu perbuatan syirik akbar. Dihukumi sesuai dengan apa? Zahirnya. Ya, adapun batinnya itu perkara dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.